أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة فنصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم أمين. فأما بعد، الحمد لله، شكر kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama lagi pada hari ini untuk kita menyambung kelas yang ketiga di dalam mendalami sebuah kitab asas dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar Al-Qadi Imam Ahmad ibn Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, atau turut dikenali dengan gelaran Al-Qadi Abu Syuja'. Semoga Allah meridai beliau, meridai guru-guru beliau, meridai anak-anak murid beliau, dan meridai setiap orang yang membaca kitab beliau sehingga ke hari kiamat. Allahumma amin. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء إلى سيدنا الإمام أبي شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه، اللهم أمين. يقول الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه: فصل. وجلود الميتة، boleh juga dibaca وجلود الميتة، تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mana kita sebelum ini mempelajari berkenaan dengan jenis-jenis air dengan tujuan supaya air ini bakal kita gunakan untuk tujuan bersuci, sama ada untuk berwudu atau untuk mandi junub, atau tujuan untuk menghilangkan najis. Maka oleh kerana air itu adalah cecair dan dia tidak akan dapat diambil melainkan sekiranya ia diletakkan dalam bekas, dalam wadah, dalam benda macam besen dan sebagainya, maka orang dulu antara alat yang paling utama untuk menyimpan air, untuk menakung air, adalah sebarang benda yang diperbuat daripada kulit. Sebarang benda, alat penakung yang diperbuat daripada kulit. Atas dasar itu, maka para ulama kita setelah mana mereka membincangkan berkenaan dengan air, mereka akan membincangkan pula jenis kulit yang boleh digunakan untuk tujuan bersuci, kerana ia akan berkait dengan isu air yang kita nak guna untuk tujuan bersuci. Sebab kalau bekas itu adalah najis, bubuh air pula, air kurang daripada dua kulah, kita dah belajar sebelum ni, air yang dianggap sebagai air yang dinajisi ataupun bernajis apabila air mutlak masuk di dalamnya najis, dalam masa yang sama air itu kurang daripada dua kulah antaranya. Apabila air kurang daripada dua kulah, dimasuki oleh najis, atau air yang sikit masuk dalam bekas najis, maka ketika itu air tadi akan dianggap sebagai air yang telah dinajisi ataupun bernajis, yang mana ketika itu semestinya air itu sudah tidak lagi boleh digunakan untuk tujuan bersuci, sama ada untuk berwuduk, untuk beristinja, untuk mandi junub dan sebagainya. Maka atas rasa itu, para ulama membincangkan satu perbahasan yang berkaitan dengan proses nak buat bekas yang diperbuat daripada kulit tadi, bekas penadah daripada kulit, iaitu membincangkan isu kulit bangkai yang disamak. Okey. Sebab kalau binatang itu disembelih, contoh binatang yang halal dimakan, lembu contoh atau kambing dan sebagainya, kita minta Ustaz Faizmi sembelih. Selesai sembelih, lapah. Bila lapah, kulit tu mana? Najis ke? Tidak. Kulit itu tidak najis. Sebab tu setengah orang dia buat goreng lagi. Kulit lembu, ada saya pernah tengok, biasa tak nak makan lah. Kulit lembu dibuat goreng, dia rasa macam kopok, kata orang lah. Maknanya sampai kulit kalau kita tergamak makan, kita boleh makan. Bulu tu kalau kita pandai proses, kalau ada lah caranya, boleh makan, silakan makan. Tapi kalau para ulama ataupun para doktor kata kalau makan boleh mati, haram makanlah. Maknanya semua benda-benda yang ada pada binatang tadi, tolak najis dia je. tolak darah dia saja, yang lain semua boleh makan. Otak, lan, sila kau siapa nak makan. Maknanya binatang itu telah disembelih. Jadi kulit dia itu, hatta kalau nak makan pun boleh. Apatah sangat kalau kita nak buat bekas penadahi. Lagi-lagilah boleh. Lagi-lagilah boleh. Cuma kalau tak dibuang lemak-lemak tu, berbau lah air tu. Berbau lah air. Bila air dah berbau, tidak boleh juga digunakan untuk bersuci. Cuma air tadi tidak dianggap najis. Sebab air tadi masuk dalam bekas yang diperbuat pada kulit. Yang kulit itu memang dari asal lagi telah halal. Telah halal. Itu kalau kulit binatang yang telah disembelih. Masalahnya kalau kita jumpa binatang yang mati tergolek begitu. Dia tak disembelih. Dia tidak disembelih dan dia telah pun mati. Mati dan kadang tak disembelih. Kena langgar ke sebagainya. Jadi dalam Islam, kulit binatang yang mati tidak disembelih itu boleh digunakan untuk dibuat sebarang benda. Daging tak boleh lah. Kita potong-potong nak buat rendang tak boleh lah sebab dibangkai. Cuma kulit boleh digunakan. Okey, kulit binatang apa yang boleh digunakan yang kita buat proses samak ataupun proses kita hilangkan darah ataupun hilangkan lemak-lemak yang ada pada kulit, bahagian kulit yang setentang dengan daging tu, bila kita buang semua benda tu tinggal kulit semata-mata, maka ketika itu kulit tadi telah pun disamak. Ada sebahagian kulit kalau disamak dia jadi bersih. Ada sebahagian kulit yang pada asalnya najis sebab dia diambil daripada bangkai, kalau kita samak macam mana pun tetap hukumnya bangkai. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i pada hari ini kita akan mempelajari isu kulit yang disamak, kulit jenis apa yang bila disamak dia berubah menjadi suci, kulit jenis apa pula kalau kita samak macam mana sekalipun dia tetap tidak dianggap suci. Faslun wa juludul mayyitah ataupun al-maytah tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinzir wama tawallada minhuma au min ahadihima. Termasuk dalam kitab Dibagh ataupun tajuk yang membincangkan berkenaan dengan proses samak. Orang Melayu kita dia samak pakai kapur. Dia kapur kan. Kulit tu dia bubuh kapur, akhirnya dia punya lemak-lemak tu boleh dikeluarkan. Cuma orang kita setakat ni tak ada lagi lah ambil kulit bangkai. Biasanya kulit binatang yang disembelih. Kulit binatang yang disembelih dia tidak, kalau nak kira-kira tak wajib kita samak sebab dia tidak dianggap najis. Sekarang ni bangkai. Bangkai memang najis. Bangkai memang najis. Cuma kulit bangkai itu memang najis. Kalau kita buang dia punya lemak-lemak tadi, kita namakan itu proses samak. Proses samak apabila sempurna boleh dalam keadaan mengubah kulit tadi yang asalnya najis berubah kepada benda yang tidak lagi dianggap najis. Jadi kita lihat terjemahan bagi matan yang kita baca sebentar tadi. Ini adalah satu fasal. Fasal ni mudah-mudahnya tajuk kecil. Ini adalah satu fasal ataupun satu tajuk kecil yang membicarakan berkenaan dengan kulit bangkai binatang yang disamak. Kulit bangkai binatang yang disamak. Sahabat kita bawa kitab Hasyiah Al-Bayjuri. Warna pun sama dengan warna kitab saya. Subhanallah. Cuma saya tak bawa lah dekat rumah sahabat ini. Okay. Ini adalah satu fasal. Fasal ni kita boleh terjemahkan secara mudah satu tajuk kecil. Satu tajuk kecil yang berada dalam satu bab. Bab tu tajuk kecil dah. Bab ni biasa berada dalam satu tajuk besar yang kita namakan sebagai kitab. Di bawah kitab akan ada tajuk kecil yang namanya bab. Dalam tajuk kecil pula dia ada tajuk lebih kecil yang kita namakan sebagai fasal. Ini adalah satu fasal. Bukan cari fasal ya. Bukan cari fasal. Okey, ini adalah satu fasal yang membincangkan berkenaan dengan kulit bangkai binatang yang disamak. Bangkai ni binatang tu mati tak sempat disembelih. Ataupun binatang itu memang tidak boleh dimakan. Kita sembelih macam mana pun tetap dianggap bangkai. Contoh rimau. Tuan-tuan pergi ke hutan Pahang, dapat seekor rimau, tuan-tuan sembelih. Okey, adakah binatang tadi dianggap suci? Tetap. Tetap juga tidak dianggap suci kerana ia tidak halal dimakan. Itu dikategorikan juga sebagai bangkai walaupun kita sembelih. Jadi bangkainya ada dua lah. Binatang yang halal dimakan, mati tak sempat sembelih. Yang kedua, binatang yang memang tidak halal dimakan, mati. Sama ada kita sembelih ke ataupun tak sembelih ke, dia tetap dinamakan sebagai bangkai. Kulit-kulit bangkai binatang adalah suci. Suci di sini maksudnya dia bukan lagi najis. Dengan sebab penyamakan. Maknanya sebab yang boleh mengubah satu kulit yang asalnya najis, iaitu kulit bangkai tadi, berubah status kepada kulit yang akhirnya dianggap sebagai benda yang suci, adalah apabila kita samak kulit tadi. Samak tadi saya dah sebut, samak yang kita masukkan di sini adalah kita membuang sebarang lendir-lendir, sebarang darah, sebarang lemak yang ada pada kulit bila kita selinap daripada seekor binatang. Dengan apa caralah, sama ada kita guna pisau ke ataupun kita guna kapur ke, saya tak pasti, ada orang guna tawas eh. Guna tak, ikutlah sebarang benda, setengah orang dia pakai daun. Jadi setengah daun yang kesat tu dia boleh menyelinap semua benda-benda lendir atau benda-benda yang berkaitan dengan benda yang dianggap sebagai macam darah, lemak dan sebagainya yang melekat pada kulit yang menepek di bahagian binatang tadi. Kulit bangkai, kulit-kulit bangkai binatang adalah suci dengan sebab penyamakan. Melainkan maksud dia ada beberapa kulit binatang yang mati dalam keadaan dia dianggap bangkai. Tetapi kita samak macam mana pun dia tetap tidak akan berubah status daripada najis kepada benda suci. Dia tetap dianggap sebagai najis. Apa kulit yang kalau kita samak pun tetap dianggap najis? Iaitu yang pertama, kulit anjing dan babi. Kulit anjing dan babi. Kulit anjing dan babi, kita buat macam mana pun tetap dia tidak akan berubah status. Kenapa tuan-tuan? Semasa dia hidup lagi pun dia sudah menjadi najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing dan babi semasa hidup lagi dia dikategorikan sebagai najis. Dalam, lepas ni kita akan belajar itu najis al-mughallazah, najis berat. Bila dah dia masih hidup pun dianggap najis, gamaknya kalau mati, adakah dia berubah menjadi suci? Tak. Kalau dah hidup pun najis, mati lagi-lagi. Selama-lamanya akan dianggap sebagai najis, iaitu anjing dan babi. So kulit dia memang tak boleh buat apalah. Boleh buang je lah. Boleh buang je. Kulit anjing dan babi. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit binatang yang lahir daripada kedua-dua anjing dan babi. Anjing kahwin dengan anjing dapat anak. Babi kahwin dengan babi dapat anak. Anjing kahwin dengan babi dapat anak. Baik, semua anak-anak yang lahir tadi adalah dianggap najis. Sekalipun dia bukan muka babi ataupun muka anjing. Ini sekadarnya lah orang kata apa. Para ulama' cuba nak gambar-gambarkan. Katakan sebagai contoh, anjing kahwin dengan babi. Dia minat betul dengan babi tu. Contoh, dia kahwin. Kahwin dengan babi dapat anak kucing. Dapat anak muka kucing. Adakah benda tadi, si kucing tadi, yang pada hakikatnya mak dia anjing, ayah dia babi, adakah kucing tadi kalau dia mati, kita boleh ambil kulit dia yang kita samak? Kalau kulit kucing lain boleh. Kulit kucing lain boleh. Tapi isu ni, kucing ni dia punya ayah babi, mak dia anjing contoh. Ataupun terbalik. Jadi dalam kes begini, sebarang keturunan anjing kahwin dengan babi, atau anjing kahwin dengan anjing, atau babi kahwin dengan babi, semuanya adalah dianggap najis. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kulit binatang yang lahir daripada kedua-dua anjing dan babi. Anjing kahwin anjing, babi kahwin dengan babi. Atau anjing kahwin dengan babi. Dan yang ketiga, kulit binatang yang lahir daripada salah satu daripada kedua-dua anjing dan babi. Anjing kahwin dengan kambing biri-biri contoh. Babi kahwin dengan lembu, dapat anak. Hasil perkongsian hidup itu dapat anak. Baik. Anak dia tadi tetap juga dianggap salah satu keturunan, baik daripada sama ada keturunan dia ayah dia anjing atau mak dia babi atau ikut macam mana, tetap juga tidak boleh disamak. Ini sekadar ni lah. Orang dulu mungkin gelak-gelak lah kan. Tapi orang zaman sekarang kita dah tahu ada pengklonan dan sebagainya. Boleh ambil tisu daripada anjing, boleh disenyawakan dengan tisu binatang lain. Kita boleh buat macam-macam kalau ikut sains pada hari ini. Jadi kalaulah benda tu berjaya, maka binatang tadi tetap tidak boleh dibuat untuk disamak. Jadi ini sajalah pengecualian dalam mazhab Imam Syafi'i. Selain daripada kulit anjing dan babi, dan juga selain daripada kulit keturunan anjing dan babi atau salah satu, maka semua binatang-binatang lain boleh disamak kulitnya. Binatang-binatang yang dianggap bangkai boleh disamak kulitnya. Selain anjing dan babi je. Saya ingat lagi masa saya di tahun 1 di Al-Azhar Asy-Syarif, tahun sesi pengajian 1999-2000. Saya sampai mesti tahun 1999. Jadi sesi pengajian 99-2000, ingat lagi lepas habis periksa bertulis, kita ada periksa secara lisan dengan para pesyarah di Al-Azhar. Masa tu di contoh satu tempat di Mesir. Jadi dia tanya saya, cerita sikit pasal samak kulit ni. Saya pun ceritalah sekian. Melainkan anjing dan babi. Selain pada anjing babi, semua yang mati selain pada anjing dan babi, kulit dia boleh disamak. Lepas tu doktor pun tanya saya, kalau kulit manusia? Sebab dalam istilah bahasa Arab, orang yang mati turut dinamakan sebagai al-mayitah ataupun al-mayit ataupun mayit. Mayitun, benda yang mati. Jadi kulit manusia macam mana? Dia tak termasuk anjing dan babi. Masa tu memang saya terkejut dengan soalan tadi. Dan apa namanya, saya menerawang gamaknya apa jawapan nak bagi. Ni periksa ni, periksa secara lisan. Akhirnya dengan selama saya kabur ke doktor, tak boleh. Ingatkan bila kata kabur tak boleh, selesai lah. Dia kata, okey, apa hujah? Apa hujah kamu kulit manusia tak boleh? Menerawang sekali lagi, saya mikir apa gamaknya hujah. Akhirnya saya terlintas satu firman Allah Ta'ala, Allah sebut, walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami betul-betul telah memuliakan anak cucu cicit Nabi Adam AS. Bila saya sebut begitu, doktor kata, okey, jawapan betul. Apa hatilah. Jadi tuan-tuan boleh tambah di satu lagi kulit yang tak disebut dalam kitab ni, iaitu kulit manusia. Mungkin para ulama kita tak sebut sebab ma'ruf lah. Manusia ni kita nak ambil kulit dia macam mana? Manusia ni hatta yang bukan Islam pun kena dikuburkan. Apatah lagi kalau orang Islam ni ambil kulit orang mahram. Jadi sebab tu mungkin para ulama kita tak masukkan dalam kitab. Tapi kalau orang tanya kita, kita boleh jawab lah, kulit manusia pun tak boleh. Bukti dia, jawapan saya sendiri di hadapan beberapa orang syarah di Al-Azhar Syarif dan diiyakan pula oleh mereka. Alhamdulillah. Okey, selesai ya. Jadi kulit rimau boleh. Kulit apa saja pun boleh. Kulit gajah boleh. Kulit buaya boleh. Yang mana apabila kita selesai samak, maka selesailah. Berubahlah benda tadi daripada asalnya dia itu najis, berubah kepada benda yang sudah suci. Tapi kena basuh lah kan. Sebelum nak guna, kita kena basuh lah. Sebab asalnya najis, bila kita dah selesai samak, dia berubah kepada benda suci yang telah bernajis. Maka bila kita basuh, kita boleh guna lepas. Atau orang buat kompang dan sebagainya, bolehlah buat tali pinggang daripada kulit kerbau. Kulit kerbau selesailah . Selalunya orang ambil kulit kerbau ni, orang yang kerbau yang sebenar. Kulit rimau macam tu. Kulit lembu. Kulit apa namanya, kulit buaya. Belum boleh belaka tu. Kita buat dompet semua tak ada masalah. Lepas tu ada di Negeri Sembilan ada orang tanya saya, apa namanya, kalau kita tak tahu ustaz, dia proses macam mana? Siapa yang proses? Saya kata tak ada masalah. Bila dia dah tak ada lagi dia punya apa, lemak-lemak tu dah selesai tu, kita dah proses lah tu. Dengan apa cara dia, tak alat kimia ke apa ke, terpulang lah. Hatta yang buat tu orang bukan Islam pun tak ada masalah. Cuma mungkin kita risau takut dia guna alat yang tidak halal, tidak suci. Cara ni mudah je, kita basuh lah benda tu sekejap. Dompet kita basuh sekali pun kita jemur, selesai. Masalah kalau kita rasa ni, tapi insyaAllah dia mesti basuh tu. InsyaAllah dia basuh. Penggunaan mamah punya tu kan, untuk empati punya kain tu, untuk mana yang lepas tu kena ni. Okay, kalau kita guna apa namanya tahi burung merpati, dalam kitab disebut tahi burung merpati boleh digunakan untuk samak. Dia ada unsur-unsur asid, saya rasa tu. Dia ada unsur-unsur asid ke apa benda ke, yang bila kita guna tahi burung merpati ni, dia boleh menghilangkan lemak tadi. Sebarang benda yang digunakan untuk menghilangkan lemak tadi boleh digunakan untuk tujuan samak. Tapi selepas kita guna, kita kena basuh sebab dia telah bernajis. Bukan najis, tapi bernajis. Najis memang macam air kencing tu. Kita nak buat macam mana bagi jadi halal? Tak boleh lah. Ya. Tak akan boleh lah. Tetapi kalau macam benda yang bernajis, dia suci tapi terkena najis. Okay. Cara dia adalah dengan kita basuh. Maka selesai masalah tadi. Okay. Sampai Ismi, carilah teknik mengobati banyak. Bolehlah guna. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Iaitu kalau tadi dibincangkan berkenaan dengan kulit. Kalau kita nak lihat dari segi hujah. Kalau orang kata kenapa pula kulit bangkai boleh. Sebab Nabi satu, pernah kalau ikut ceritanya, Sayyidatuna Maimunah ikut ceritanya, ada kaitan dengan Sayyidatuna Maimunah. Sebenarnya saya terlupa ceritanya tepat. Cuma Nabi sebut pada Sayyidatuna Maimunah, ayyuma iha bin dubiwa faqad tahura. Segala kulit yang dibersihkan maka yang telah disamak, maka dia akan berubah menjadi suci. Sebab asal ceritanya dia orang nampak ada bangkai kambing. Jadi dia orang duk bincanglah, boleh tak ambil apa kulit ni kita boleh ambil ke dia bangkai? Akhirnya Nabi bersebut ayyuma ihabin dubir faqad tahu. Segala kulit yang disamak maka dia telah berubah menjadi suci. Kalau dalam kitab at-tazhib fi adillati matni ghayah wa taqrib, disebut ya antara hujah yang menunjukkan bahawa kulit ni, hatta kulit bangkai pun kalau kita samak dia boleh digunakan, iaitu firman ataupun sabda Rasulullah SAW, iza dubighal ihabu faqad tahura, apabila kulit disamak maka dia sudah berubah menjadi suci. Ada orang tanya saya, kalau dia suci dah ustaz, kita boleh makan tak lepas tu? Asal-asal kulit bangkai tak boleh makan. Lembu mati contoh, lembu mati, boleh tak kita makan daging? Tak boleh. Dia bangkai. Kulit dia pun tak boleh buat najis kan. Baik. Kalau binatang tu disembelih dengan baik, katakan binatang yang halal dimakan, kita sembelih dengan baik, lepas tu dia mati, kulit boleh makan? Ya, boleh makan sebab dia tidak najis. Daging pun boleh. Bila kita samak kulit bangkai, contoh ada satu bangkai, bangkai lembu mati, kita pun tak apalah, daripada semua tak boleh guna, kurang-kurangan kulit dia boleh guna. Kita muslinak kulit dia, kita menyelinap najis. Kita ambil satu kulit daripada najis, daripada bangkai tadi. Akhirnya, kita pun samak. Bila samak, kita dah dengar hadis tadi, apabila kulit disamak, maka dia berubah menjadi suci. Ya. Dia sudah menjadi suci. Boleh makan tak? Soalan yang saya ditanya di Nifilat. Boleh tak makan, Ustaz? Dia dah suci. Saya kata, dia suci dari segi kita nak guna. Tapi bukan boleh untuk dimakan. Bukan semua benda suci boleh dimakan. Kipas ni suci. Tuan-tuan nak makan? Dia tak najis. Tapi kalau makan, kalau teringin sila. Wallahualam. Jadi itu antara soalan yang ditanya kepada saya dan saya kongsilah dengan tuan-tuan. Saya rasa soalan tu soalan yang baik. Dia tanya sebab dia dah berubah menjadi benda suci, akan boleh dimakan. Racun. Racun juga suci. Dia tidak najis. Lah. Tapi boleh makan tak racun? Sama lah sebagai contoh. Bukan semua benda tu bila dia suci, dia boleh dimakan. Batu juga suci. Tapi tidak boleh digoreng. Boleh goreng, makan tu tak boleh. Okay. Sebab buat mudarat. Selesai bincang segi kulit, okay, timbul persoalan. Selain daripada kulit, ada tak beberapa benda yang berkaitan dengan bangkai yang boleh dijadikan sebagai benda suci juga, dikiaskan kepada kulit? Akhirnya Al-Imam Abu Suja' mendatangkan satu perbahasan, iaitu isu dia bulu bangkai dan juga tulang bangkai, adakah boleh disucikan? Yaqulul Imam Abu Suja' radhiyallahu ta'ala anhu, wa azmul mayyitati, boleh juga dibaca wa azmul mayyitati, wa sya'ruha, boleh juga baca wa sya'ruha najisun illal adami, illal adami. Tulang bangkai, okay, kalimah bangkai ini bukan untuk binatang saja, termasuk juga manusia. Sebab dalam bahasa Arab, kalimah al-mayitah termasuk juga manusia. Pasal makna mayitah ni yang mati. Yang mati merujuk kepada benda yang bergerak, yang bersifat kebinatangan. Kita ni binatang sebenarnya. Dalam ilmu mantik, manusia ini dinamakan sebagai hayawanun natiqun. Binatang yang boleh berfikir. Kalau kita tak boleh fikir, kita nama binatang je lah. Tapi kalau kita boleh fikir, dinamakan sebagai manusia. Sebab kita ada unsur-unsur kebinatangan, iaitu kita tak macam pokok. Pokok dia statik, binatang dia boleh bergerak, dia boleh membesar. Dia ada beberapa unsur-unsur yang tidak ada pada tumbuh-tumbuhan. Jadi kita ni juga dinamakan sebagai binatang. Cuma kita tak sampai hati nak tulis kat Facebook, saya seekor binatang. Kita kata kita manusia lah. Tapi istilah apa namanya manusia ini dalam ilmu mantik dinamakan sebagai binatang yang boleh berfikir. Manusia lah. Baik, tulang bangkai, bangkai ni sebarang binatang yang mati tidak disembelih. Ataupun binatang yang memang tidak halal dimakan, mati. Tak kira disembelih ataupun tidak. Tulang bangkai dan bulunya adalah najis. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, tulang bangkai tadi, kita jalan-jalan tengok ada kucing dah mati. Kita teringin nak ambil tulang dia, boleh tak boleh? Tulang kucing tadi, yang mati tadi adalah dianggap sebagai najis. Kalau kita ambil tulang dia, letak di kita punya apa? Poket, kita main Allahu Akbar, main tak sah. walaupun kita dah basuh, dah polish dengan minyak wangi ikutlah macam mana sekalipun, dia dianggap masih lagi najis. Dan tidak akan ada proses yang boleh mengubah statusnya daripada najis kepada bukan najis. Kalau kulit tadi ada cara dia, iaitu kita samak. Tapi kalau tulang, biar bangkai, sama ada tulang betul ke gigi ke tengkorak dia ke, memang tidak akan tidak boleh diubah kepada tidak najis. Dia tetap dianggap najis. Maksudnya kalau tangan kita basah, kita pegang tulang kucing, lepas tu kita semayang, semayang kita tidak sah kerana tangan kita telah bernajis. Ataupun tangan kita kering, tulang tu yang basah, maka kita dianggap najis. Semua semayang kena basuh tangan tadi. Walaupun kita tengok, baru okey je, tak ada buah apa kan. Sebab tulang tu katakan dah kering dah, dah tak berbau dah. Tapi tetap hukumnya adalah najis. Jadi tulang, bangkai dan bulunya adalah najis. Kita tengok kambing biri-biri, kita pun ambil dia punya kulit. Dia dah mati dah. Mati tak sempat dia sembelih. Kita pun selinap kulit dia. Kononnya nak buat macam-macam lah. Nak buat baju ke apa. Bila kita samak, kita samak bahagian kulit yang melekat pada daging. Tetapi ada bahagian kulit yang tak melekat pada daging. Iaitu yang ditumbuhi bulu tu. Okey, bulu kambing biri-biri tu macam mana? Kita kata, samak-samak dah. Sayang pula, tak guna lah. Bulu dia cantik. Katakan, kita pun basuh-basuh bulu dia. Kita buat baju, kita buat semayang. Sah tak sah? Tak sah semayang kita. Sebab bulu dia itu adalah bulu bangkai. Bulu bangkai tidak dinamakan, tidak dianggap sebagai suci. Sebaliknya adalah najis. Jadi kalau kita semayang, katakan kulit tadi, kulit bangkai apa namanya, kambing tadi, biri-biri, kambing biri-biri, kita samak kulit dia, kulit yang setentang dengan dia punya daging yang kita selinap tu, bahagian kulit yang dalam tu, yang tersembunyi tu. Dia punya bulu kita tak potong. Lepas tu kita nak buat sejadah. Bila kita hampas sejadah, lepas tu kita berdiri pula di bahagian yang ada bulu tu, maka sembahyang kita tidak sah. Sebab kita berdiri di atas najis. Tapi kalau kita terbalikkan, bulu di bahagian bawah dan kulit yang disamak tu yang kita letakkan bahagian atas, kita pijak bahagian kulit yang disamak tadi, maka sembahyang kita adalah sah. Okay. Tulang bangkai dan bulunya adalah najis, melainkan tulang manusia dan bulu-bulunya. Tulang manusia dan bulu-bulu manusia, rambut, bulu dada, bulu kaki, bulu hidung, janggut, itu semua dianggap adalah suci walaupun diambil daripada orang yang bukan beragama Islam. Sebab diambil daripada hujah firman Allah Subhanahu Taala, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Sebab tu kalau kita tengok cerita Melayu-Melayu lama, kalau kita rujuk balik tentang isu tulang bangkai tadi, kadang-kadang ada orang buat tangkal daripada gigi harimau contoh, taring harimau. Dia buat tangkal, ataupun dia tak buat tangkal pun, dia saja nak cedok dia tu hero lah. Dia samsing, ni kat Belian Raya ni kan banyak samsing. Jadi dia pakai contoh macam kalung, apa namanya, dia ambil daripada kuku harimau. Ataupun dia ambil daripada taring harimau. Dia buat semayang, semayang dia adalah tidak sah. Kenapa? Kerana sebarang binatang yang tidak halal dimakan, semuanya adalah najis. Tanduk termasuk tulang ke? Termasuk. Tanduk juga termasuk najis. Kalau buat frame cermin mata mana tak boleh semuanya? Ya. Yeah. Kalau Ustaz Faizmi tukar cermin mata. Tadi saya pijak cermin mata dia yang patah. Dia sekarang tengah tuntut lah untuk saya ganti. Kita akan fikirkan. Sebab salah pun ada juga di pingkat dia. Dia pergi letak tempat orang berjalan. Buat apa lah. Jadi saya boleh pertahankan lah. Okey, katakan Ustaz Faizmi, lepas ni buat cermin mata diperbuat daripada tanduk. Apa namanya? Tanduk kembau yang mati tak sempat sembelih. Ataupun diperbuat daripada tulang rimau. Nampak ganas sikit lah. Cermin mata daripada tulang rimau. Maka kalau dia buat semayang, tak sah semayang. Kalau muka dia basah, berajislah muka. Kalau dia pakai cermin mata tadi, muka dia pula basah. Ataupun memang berpeluh muka sampai kena ke cermin mata yang diperbuat daripada tanduk kebau yang mati tak sempat sembelih tadi. Ataupun tulang binatang yang memang tak halal dimakan. Maka itu semua adalah najis. Ada orang pernah tanya saya di Mesir dulu. Dia buat seramik daripada tulang lembu. Yang mana tulang lembu ni diambil daripada India. Dan memang confirm tidak disembelih. Kalau sembelih pun bukan dengan cara Islam. So macam mana? Ustaz? Saya khabar dalam mazhab Imam Syafi'i memang tak boleh. Seramik itu dianggap najis. Seramik itu dianggap najis. Selesailah dalam mazhab Syafi'i mudah. Kulit saja yang boleh disamak. Selain daripada kulit tidak boleh disamak. Okey, bulu binatang yang halal dimakan dianggap najis kalau kita ambil ketika dia telah mati. Kambing biri-biri punya bulu, dia adalah najis kalau kita ambil setelah dia mati. Tapi kalau dia setelah dia masih hidup, kita ambil bulu dia, kita gunting bulu dia, maka ketika itu bulu dia boleh digunakan. Boleh digunakan. Walaupun kaedah asal, apabila binatang itu sedang hidup, kita potong anggota dia, dianggap najis. Contoh, tuan-tuan tengok teringin nak makan seekor. Lepas tu tengok lembu. Tak apalah, nak sembelih rugi. Oh tu ekor je lah. Kita pun tebas ekor dia. Ekor tu macam mana? Ekor itu dianggap najis. Sebab dia diambil daripada binatang yang sedang hidup. Tidak disembelih. Melainkan kalau bulu. Bulu pengecualian sebab bulu binatang memang boleh digunakan. Yang bulu binatang yang halal boleh digunakan. Maka ketika itu, bulu binatang yang halal dimakan, kalau diambil daripada dia ketika dia sedang hidup dengan cara kita gunting, maka bulu tadi adalah tidak dianggap najis. Tapi kalau macam bulu ayam. Bulu ayam. Begitulah hukum dia. Kalau kita cabut dia, ketika dia sedang hidup, bulu itu tidak dianggap najis. Tapi kata para ulama, kalau kita cabut daripada jasad dia, bukan digunting, kalau gunting tak sakit, kalau cabut menjerit je lah. Maka ketika tu haram perbuatan kita tadi, kerana kita telah menyakitkan binatang. Sakitkan binatang pun dah haram. Kalau sakitkan manusia pun dah lagi ya. Subhanallah. Bulu tidak najis. Bulu binatang yang halal dimakan, yang diambil ketika hidup, dia tidak najis. Tetapi perbuatan kita, kalau kita sakitkan dia, haram. Perbuatan kita haram, tapi bulu tu sendiri tidak dianggap najis. Okey, sama lah. Okay. Soalan tadi lah. Kami biri-biri sedang hidup, kita potong. Kita potong bulu dia. Kita guna mesin contoh. Kita guna mesin dan kemudian bulu dia yang diambil ketika dia hidup, bulu itu tidak dianggap najis. Binatang yang haram dimakan, bulu dia adalah haram. Bulu apa binatang haram makan contoh? Kucing. Bulu kucing haram. Bulu kucing yang kena kepada kita, bulu itu adalah najis. Sebab pertama, kalau dia tu bangkai, semua benda dia najis. Kalau dia hidup, bulu dia diambil ketika dia sedang hidup. Dan dia tidak boleh dimakan, maka bulu dia juga adalah najis. Cuma kata para ulama, oleh kerana kucing ni antara binatang yang sering masuk keluar dalam rumah kita, innaha minat tawafin wa tawafati alaikum, kata baginda Nabi SAW, maka bulu binatang, bulu kucing ni, dia dimaafkan. Walaupun kalau kita tanya, dia tu najis tak najis? Dia najis, tapi dimaafkan. Maksudnya sah semayang. Kalau bulu dia melekat pada badan kita. Kata para ulama dengan syarat kalau sikit. Kalau bulu tu adalah sedikit. Banyak mana sikit? Okey, kita tengok uruh kita lah. Tengok orang kata ni banyak ke sikit lah. Syarat tak meletakkan mesti berapa kg baru dianggap banyak atau sikit, tak ada. Kalau bawa anak kucing tu semayang lah mungkin. Kita buah anak kucing semayang, kita dianggap bawa najis lah. Tidak. Kerana bulu binatang tu masih belum tercabut daripada dia. Tapi kalau yang tercabut mungkin sikit. Ni faham kan? Okay? Kalau kita bawa binatang yang halal ni. Tapi kalau kita bawa dia dalam poket, dalam keadaan dia pula berak dalam kita punya poket. Okey, selesai lah. Maka semayang kita jadi tak sah. Okay? Kalau orang tu bulu kucing semua dia tepek ke baju dia. Maka ketika tu tak sah semayang dia. Bulu kucing yang sedikit, najis yang dimaafkan. Kalau banyak, najis yang tidak dimaafkan. Okay? Alhamdulillah, selesai. Kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Kita baca matan ni, saya baca dasarkan matan. Dan saya tak buka luas lah. Cuma kalau tuan-tuan nak tanya, tanyalah. Tanya-tanya, kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, saya sedikit pun tak semalu untuk kata saya tak tahu. Memang kau tak tahu, kenapa kau tak tahu lah. Baik. Faslun, wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddah, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Ini adalah satu fasal, satu tajuk kecil yang berada di dalam perbahasan ini. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan benda yang menakung air. Benda yang menakung air yang diperbuat daripada kulit. Dan kita dah bincang, kulit bangkai je yang boleh diproses menjadi benda suci. Selain daripada kulit bangkai tak ada dah. Tulang tak boleh. Tulang bangkai najis. apa lagi kuku bangkai najis. Semuanya bulu bangkai juga adalah najis. Okey, selain daripada itu ada juga benda-benda lain yang diproses dibuat sebagai penadah air. Daripada gangsa, daripada emas, daripada perak kan, ataupun daripada kayu, daripada belian. Nah, contoh eh, kita cipta katakan orang tu kaya terajak lah. Belian, orang buat belian ni orang buat cincin. Cincin belian lah. Tiba-tiba dia kaya, cincin tu dia buat bekas tak ada air. Yang ni bukan bukan 28 juta lah ni. Ni memang tak tahu juta. Belian dia buat bekas air. Letak air dalam tu. Baik, adakah air tadi najis atau tidak? Dan apa pula hukum kita membuat bekas yang diperbuat daripada benda-benda yang pelbagai tadi? Baik, kita akan masuk bahasa ini. Ini adalah satu fasal yang membincangkan berkenaan dengan penggunaan sebarang bejana. Bejana ni macam wadah lah ataupun bekas yang menadah air tadi ya. Ataupun sebarang alat yang sebarang alat lain lah. Sebarang alat-alat yang kita gunakan di rumah kita. Sudip, pinggan, itu semua dianggap sebagai wani. Ini adalah satu fasal yang membincangkan berkenaan dengan penggunaan sebarang bejana yang diperbuat daripada emas, perak dan selain daripada kedua-duanya. Buat pada sutera, contoh, boleh tak boleh? Buat daripada apa nama belian tadi, buat daripada kayu koka, ha, boleh tak boleh? Lihat apa yang disebut oleh para ulama, tidak dibenarkan menggunakan bejana-bejana yang diperbuat daripada emas dan perak. Ini hukum secara umum ya. Emas dan perak tidak boleh digunakan sebagai alat yang diguna yang kita jadikan ia sebagai alat yang kita proses untuk kegunaan harian kita. Melainkan orang perempuan dia boleh guna untuk hiasan dia. Orang lelaki tak boleh guna langsung emas dan perak. Cuma orang lelaki dia ada sedikit pengecualian kalau dia buat cincin daripada perak. Boleh, sebab Nabi pernah buat cincin daripada perak dan Nabi juga pernah buat cincin daripada emas. Sebelum pengharaman emas, Nabi pernah pakai cincin daripada emas dan juga pernah pakai cincin daripada perak. Satu hari ketika Nabi pakai cincin emas, tiba-tiba Nabi cabut cincin dan Nabi campak. Nabi kata tidak halal. Maknanya ketika itu turun perintah Allah yang mengatakan orang lelaki diharamkan memakai emas. Bila Nabi campak, para sahabat dia yang pakai cincin emas pun campak dan balik. Dan ada sahabat Nabi kata, saya tak akan ambil dah benda tadi. Dahsyat kalau kita tu mikir kat tu. Memang dari segi hukum, berapa kita campak kan? Boleh kita buat benda lain. Gadai dan sebagainya. Tapi hebat pada sahabat Nabi ni, hasil tarbiah baginda Rasulullah sampai ke tahap tu. Ketinggian jiwa mereka. Emas tu digunakan untuk sedekah lah, untuk benda lain. Tidak dibenarkan menggunakan bejana-bejana yang diperbuat daripada emas dan perak. Orang kaya terajak. Dia kata, saya nak hina dunia Ustaz. Baik tu buat apa? Saya buat tandas pada emas. Biar warnanya sama lebih kurang. Warna buang ayur, bila saya buang ayur, jadi tengok semakin ni semakin nampak keemasan dia, tak? Apa hukum buat tanda pada rumah? Haram. Walaupun niat macam mana sekalipun ya. Sebab tidak boleh kita jadikan pekakah rumah kita diperbuat daripada emas dan perak. Buat pintu pada emas ya. Hatta dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, masjid yang diperbuat pada emas juga haram. Ada di Indonesia masjid dia punya kubah pada emas. Syak ya. Orang miskin lagi banyak tiba-tiba buat masjid daripada emas. Hidung daripada emas juga haram. Melainkan sekiranya doktor kata, kalau guna selain daripada emas rosak, boleh bulat hidung awak, awak kena guna emas. Maka ketika itu, terkeluarlah daripada kaedah yang mengatakan orang lelaki tak boleh pakai emas. Samalah gigi emas dan sebagainya. Tapi kalau boleh buat gigi daripada yang lain, buatlah yang lain. Orang lelaki boleh guna emas kalau terpaksa. Kalau terpaksa. Bincang tangan tu. Macam mana? Tangan mahal-mahal. Ha. Okey, perbahasan salut tu kita akan bincang lepas ni. Ha? Ini kita bincang emas betul-betul. Emas biji. Memang dia punya jam emas tu. Solid emas. Okey, maka perbahasan dia haram. Eh? Kalau test. Maksud dia macam mana? Dalam kitab kita tak sebut pakai yang haram bila lama. Asal pakai maka haram. Macam orang lelaki, contoh dia saja test nak pakai baju bersutera. Apa buatan dia? memakai baju daripada sutera untuk orang lelaki adalah haram. Tapi saya test, ya, dapatlah pahala test juga. Dapat dosa test. Ha, begitulah. Macam tu. Saya nak test je, Ustaz. Ha, dapat dosa test. Lama lagi, lelaki lama dosa. Jadi, dia mungkin dosa dia tak banyak sangatlah. Tapi banyak juga sebab dia melakukan perbuatan yang haram. Silakan. Cincin emas. Sama. Orang lelaki jangan cuba-cuba pakai cincin emas. Eh. Suasa. Suasa tu apa dia? Campuran emas dan emas campur? Nanti kita akan bincangkan kalau campur macam mana. Saya nak masuk depan ni. Eh. Tapi yang benda berkait dengan benda-benda yang emas tulen ni, ah, tanya. Emas tulen. Emas tulen dan perak, sebarang alat buat tasbih daripada emas. Nak berzikir, Ustaz, biar susuk sikit. Buat buat tasbih daripada emas ataupun daripada perak, haram. Eh. Tak dibenarkan. Baik orang lelaki pakai, baik orang perempuan pakai, tetap haram. Nah, orang perempuan pun tak boleh pakai, eh, perhiasan-perhiasan, apa benda-benda yang bersifat bukan hiasan. Bukan hiasan. Berkakas. Benda-benda yang bersifat berkakas, orang perempuan tak boleh pakai beremas. Dia, contoh, dia nak buat beg beremas, haram. Eh. Itu bukan hiasan. Cimata beremas. Cimata emas mungkin cimata dianggap pakaian juga. Cimata tu dianggap pakaian. Eh. Mungkin kita boleh iktibar cimata tu sebagai pakaian. Eh. Wallahualam. Jadi mungkin orang boleh pakai cincin cimata beremas. Tapi mungkin dia kena rompak lah. Dan dia mungkin disembelih sebab orang nak ambil cimata dia. Dan Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi pernah cerita kepada kami, ada satu orang perempuan tu dia pakai gelang emas. Dia pakai gelang emas penuh tangan dia, dia selak tangan gelang dia punya banyak. Dia pergi ke hospital, akhirnya dia hilang. Dijumpai dia, mayat dia di atas. Eh. Rupanya ada perompak ikut dia dan bawa dia ke atas, bahagian atas. Di hospital ke di mana saya tak ingat, yang Syekh Yusri cerita kepada kami, akhirnya orang potong tangan dia. Sebab nak ambil tu, ha, bila potong tangan, pendarahan yang terlalu teruk, akhirnya dia mati. Eh, dia boleh, dia matilah akhirnya. Allah Allah. Siapa suruh pakai emas melampau-lampau lah. Tidak dibenarkan menggunakan bejana-bejana yang diperbuat daripada emas dan perak. Dibenarkan menggunakan bejana-bejana yang diperbuat selain daripada emas dan perak. Walaupun harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Walaupun harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Katakan macam belian. Eh? Belian apa lagi? Katakan batu zamrud. Eh? Permata. Ikutlah apa saja benda-benda yang batu-batu mulia tu. Al-Ahjar Al-Karimah. Apa cakap lagi tu? Batu-batu hiasan tu lah, eh, yang mungkin harganya lebih tinggi pada harga emas dan perak, orang lelaki boleh pakai. Nak pakai cincin diperbuat daripada batu permata, lebih mahal daripada emas, eh, tak ada masalah. Eh. Yang tak boleh orang lelaki pakai, emas dan perak saja. Orang perempuan kalau belum hiasan boleh lah. Eh. Dia nak buat pintu daripada permata, buat. Tapi dia kalau kena rompak pada muka dia. Tapi insyaAllah kalau dilaksanakan hukuman hudud, orang tak berani. Orang tak berani nak rompak. Yang hari ni lagi kita fikir orang nak rompak tu sebab kita tak laksanakan hukuman syarak. Tapi kalau kita laksanakan hukuman syarak, orang tak berani nak buat. Sebab dia terfikir potong tangan tu. Tak? Dia terfikir pasal potong tangan. Baik, selesai buat itu. Okey, kita timbulkan sedikit dah kebetulan kawan-kawan tanya tadi. Iaitu isu kalau disadu dengan emas ataupun perak. Satu, dia sadu. Sadu ni maknanya benda tu bukan emas perak tapi dia celup, dia tepik emas penuh sampai emas tu menepek di setiap benda. Dia panggil sadur lah. Satu lagi, dia ambil emas perak, dia tepek. Satu, dia sadur. Satu, hukum dia tepek. Satu sadur, satu tepek. Eh. Dia ada dua perbahasan yang berbeza. Dalam kitab tak ada, tapi dalam matan kita ni tak ada. Tapi saya nyatakanlah sebagai tambahan. Apabila satu benda, katakan, apa namanya, pinggan diperbuat daripada besi, contoh. Lepas tu kita pergi ke tukang emas, awak tolong sadu, celup dengan emas, lepas tu jadikan emas bertepek penuh. Kita nak sadu dengan besi tadi. Memang besi tu diselaputi dengan emas. Eh. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil al-tilak. Kita nak sadu dia tadi. Jadi kata para ulama, haram kita menggunakan sebarang bekas yang disadu dengan emas ataupun perak, sekiranya saduran itu adalah banyak. Sekiranya disadur dengan emas atau perak tetapi saduran itu sedikit, maka tidak haram penggunaannya. Okay. Itu secara kasar dulu. Nanti saya akan terangkan sesuatu. Itu tuan ambil. Apabila satu benda itu disadu dengan emas atau perak dengan kadar yang banyak, maka kita guna bekas tadi, contoh macam cawan tadi yang kita sadu dengan emas atau perak yang banyak tadi, maka guna cawan itu adalah haram. Tapi kalau cawan yang disadu dengan emas dan perak itu, kadar saduran itu sikit, dia sadu semua juga, tapi sedikit emas dan perak tu, maka ketika itu tidak haram penggunaan benda yang disadu dengan emas dan perak tadi. Okey, selesai. Baik, saya nak terang sikit. Apa kadar banyak dan sikit? Tadi kata saduran yang banyak, saduran yang sedikit. Okey, apa maksud saduran banyak? Apa pula maksud saduran yang sedikit? Maksud saduran yang banyak adalah apabila satu benda itu disadu dengan emas dan perak, bila kita nak cuba keluarkan balik emas dan perak tu, emas yang menyadu ataupun perak yang menyadu tadi, kita guna api contoh. Kita guna api, kita bakar balik untuk cairkan emas dan perak tadi, akhirnya berbentuk emas tu. Ada benda yang cair tu. Emas atau yang cair tadi atau perak yang cair tadi memang boleh diambil semula oleh kita. Maksudnya lepas kita bakar tadi, adalah titik ke dua titik emas ke contoh. Maka hal itu dinamakan saduran yang banyak. Saduran yang dianggap sikit ni, bila kita bakar tadi, bakar tu dia cair sampai hilang tu. Punya sikit tu bila kita nak cuba ambil dah tak dapat dah. Sebab dia punya terlalu sedikit, bila kita cuba nak asingkan balik, emas yang menyadu tadi, kita bakar dia, daripada bekas yang bukan emas tadi, katakan pinggan diperbuat dari besi tadi, kita sadu dengan emas, kita nak keluarkan balik emas yang menyadu tu, kita bakar pinggan tadi, akhirnya tinggal pinggan besi. Emas hilang tu. Sebab terlalu sedikit, maka bekas tadi yang disadu dengan emas tadi, yang sedikit tadi, tidak haram digunakan. Tidak haram digunakan. Okay, tuan, kita refresh balik. Satu benda yang disadu dengan emas yang banyak, maka benda tadi haram digunakan. Walaupun asalnya di sebalik emas tu bukan emas. Contoh macam pinggan besi. Dia besi, cuma kita sadu dengan emas. Apa maksud banyak? Saya dah sentuh tadi, iaitu kita bakar apa pinggan besi tadi contohnya, untuk keluarkan balik emas yang menyadu atau perak yang menyadu tadi, berbentuk balik dapat. Sama ada mungkin titik ke dua titik emas ke setelah kita dah bakar tadi, maka itu namanya banyak. Bila dapat balik emas yang menyadu setelah kita bakar, dinamakan banyak. Tapi kalau kita bakar balik untuk nak dapatkan balik emas tu, oleh kerana terlalu sedikit emas yang menyadu tadi, katakan benda pun kecil, sadu dengan emas pun sikit. Ya. Kita bakar, akhirnya emas tu tak dapat langsung. Ataupun perak yang menyadu tu tak dapat langsung. Terlalu halus. Terlalu kecil sangat. Maka ketika itu, guna benda yang disadu oleh emas yang sikit tu, dibenarkan. Itu hukum menggunakan. Kadar banyak sikit, lihat dari sudut kalau kita cuba nak bakar balik, nak dapat balik emas yang menyadu atau perak menyadu tu, dapat atau tak dapat? Kalau dapat, itu yang makan banyak. Kalau tak dapat, itu yang makan sedikit. Itu hukum menggunakan. Hukum beli? Sama ada emas tu banyak ke sedikit yang menyadu, haram. Dalam mazhab Syafi'i, haram. Okay? Haram. Kalau sikit pun haram, banyak lagi lah. Selesai lah tu. Hukum beli. Kalau orang bagi, dia contoh dia ada emas, dia sadu. Lepas tu bagi hadiah kita, itu selesai. Itu tak jatuh haram sebab kita tak ada membeli dan tidak ada istilah menjual. Tapi kalau kita dapat atau kita upah dia, kita kata saya telah ada emas ni, awak, saya upah awak tolong buat, maka ketika itu adalah haram. Mengambil upah untuk membuat tadi juga haram. Maafkan saya tuan, itu kalau kita membeli, kita buat sendiri pun haram. Menyaduk emas dan perak haram. Tapi kalau orang bagi kita, kita nak guna, dia perbincangan ni tadi. Maafkan saya terlupa. Kalau kita upah orang tolong sadu untuk kita pun haram. Kita beli benda yang disadu daripada emas dan perak pun haram. Okay? Kita sendiri tak ada, kita ada emas, kita ada benda, kita buat sendiri kat rumah pun haram. Tapi kalau orang bagi kepada kita, tak haram lah. Kita guna tak haram dengan syarat emas yang disadu tu terlalu sedikit. Jadi kalau jam yang disadu dengan emas, kita beli haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah haram. Kalau orang bagi, kita sedekah lah. Atau kita, kalau lah benda tu bersifat pakaian, contoh macam jam, kan? Bagi ke orang perempuan. Jam ni kita boleh aktibar sebagai pakaian lah. Ya? Pakaian, cermata pun pakaian. Tapi kalau kipas, itu bukan pakaian. Kasut juga dianggap sebagai pakaian. Ya? Baik, saya sentuh lagi. Haram guna benda, menggunakan benda yang disadu dengan emas dan perak, sekiranya saduran itu banyak. Banyak iaitu dengan maksud bila kita bakar dapat balik emas atau perak. Tapi kalau kita guna satu benda yang disadu dengan emas atau perak, kadar emas dan perak tu sedikit, iaitu kalau kita bakar nak dapatkan balik emas dan perak tu dah tak dapat, maka ketika itu tidak haram kita menggunakan bekas yang disadu tadi. Itu hukum guna. Kita nak sadu sendiri, apa hukumnya? Haram. Kita beli benda yang disadu tadi, hukumnya haram. Kita ambil upah juga haram. Sebab isu dia emas. Walaupun dia tu menepek, dia sekadar sedikit, atau kalau kita bakar sekali pun dah tak dapat, masalahnya kita telah menjadikan ada benda yang bersifat emas dijadikan sebagai alat perkakas kita. Itu hukum tepek. Sebab bila tepek, dia akan, orang akan nampak, ini emas eh. Ya. Kita tepek semua, ini emas ni. Tiang daripada emas. Jadi oleh kerana itu, para ulama bincang perbahasan menyadu tadi adalah agak berat. Eh. Baik, itu kalau kita sadu. Ini kalau kita sekadar tepek. Contoh, jam tu kadang-kadang jam, sebagai contoh, kita orang lelaki pakai jam, tiba-tiba dekat dia punya nombor-nombor tu ada bintik-bintik. Dia berbuat daripada emas. Dia bukan sadu. Sadu ni kita balut benda tadi dengan apa nama emas atau perak. Yang ni kita ambil emas, kita lekatkan pada satu benda. Contoh, tuan-tuan di laptop, ada pula keliling ni tu emas. Contoh yang ditepek gitu lah. Jadi apa perbahasan dia? Dia panggil dobbah. Istilah benda tadi dobbah, iaitu benda yang ditepek tadi. Kalau tadi sadu, hukum dia kita dah selesai. Sekarang kita akan masuk isu kalau benda bertepek. Baik, kata para ulama, saya baca sikit dia punya nota yang saya tulis ni. وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ الْمُضَبَّبْ بِفِضَّةٍ كَبِيرَةٍ عُرْفًا لِزِينَةٍ. Haram kita menggunakan sebarang bekas, contoh macam laptop ke, apa namanya, kipas ke, sudu ke, yang ditepek dengan emas, yang kita lekatkan padanya emas. Yang dilekatkan dengan perak. Dilekatkan dengan perak, yang mana perak yang dilekatkan itu adalah di atas dasar tujuan untuk perhiasan. Dan tepekan itu pula banyak. Besar. Maksud dia besar. Tepekan itu besar. Okay, isu dia ada emas, ada perak. Kita masuk perak dulu. Kita masuk perak dulu. Perak, kalau kita lekatkan pada satu benda, kita ada kipas, kat batang ni tu kita buat macam ada emas yang kita lekat-lekatkan di batang tiang sebagai hiasan, yang mana tepekan perak tadi adalah besar dan tujuannya adalah untuk perhiasan. Kata para ulama, haram. Apa pula maksud besar di sini? Kata para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, merujuk kepada uruf. Merujuk kepada uruf. Uruf ni maknanya orang setempat anggap tu besar ke kecil? Orang setempat anggap besar ke kecil? Kalau tadi dalam masalah apa namanya kita sadu tu seluruh benda tu nampak macam emas lah. Jadi kadang banyak dan sikit tu dengan dari sudut bila kita bakar tadi. Tapi bila kita menepek, kita ambil emas, kita lekatkan pada satu benda, bukan kita sadu benda itu dengan emas ataupun dengan perak, maka para ulama bincang, kalau dari segi perak, perbahasan dia, kalau benda itu besar untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya adalah haram. Guna benda yang ditepek dengan perak, ditepek dengan perak, sedangkan tepekan itu adalah besar. Dan tujuan tepekan tadi adalah kerana saja-saja untuk perhiasan, maka para ulama kata guna benda tadi haram. Ni kalau jam kita ada pula tepekan yang besar pada jam tadi, yang di, yang tepekan itu adalah daripada perak, maka tujuan ni untuk perhiasan, maka haram. Penggunaan dia adalah haram ya. Fa in kanat kabiratan li hajatin. Ini nota saya lah, tak ada dalam matan matan Nabi Syuja eh. Ini nota saya. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karahah. Kalau tepekan tadi pula adalah besar. Besar. Tetapi kalau tadi besar untuk tujuan perhiasan, yang ni besar tetapi kerana ada keperluan. Katakan dia macam tadilah, katakan gigi dia patah, dan oleh kerana gigi dia virus kan, kepulanglah. Akhirnya doktor kata gigi awak ni patah dan terpaksa dia kena ikat sikit. Kena ada proses nak ikat gigi tadi katakan. Tapi nak mengikat tu kena guna daripada perak dan jumlah dia besar. Bukan sikit-sikit ni, memang besar perak dia. Tapi memang ada keluar, kalau pakai benda lain memang rosak gigi awak. Gigi awak banyak bakteria. Ha. Maka ketika itu dibenarkan. Tetapi makruh. Eh? Makruh. Tapi kalau boleh buat kemati, selesailah pakailah. Ataupun dia meraung-raung kalau tak buat pakai perak, ketika itu kenalah apa namanya guna daripada perak. Itu dah jadi dah. Dia anggap sebagai darurat lah. Tapi kalau maknanya kalau tak guna pun tak apa. Tapi ada keperluan. Dan tepekan tu pula besar, maka kata para ulama Syafi'i, tepekan tadi adalah makruh digunakan. Boleh guna tetapi makruh. Fa kanat kabiratan li hajatin jazama al karah au saghiratan urfan li zinatin. Kalau tepekan tadi kecil pula, kalau tadi besar, tepekan daripada perak yang besar untuk tujuan perhiasan haram. Tepekan yang yang besar tapi ada keperluan makruh. Tepikan yang yang kecil pula tetapi daripada perak juga eh? Untuk tujuan perhiasan makruh, kata para ulama makruh eh. Fa in kanat kabiratan li hajatin au saghiratan urfan li zinatin kurihat eh? Maka ketika itu kalau tepikan itu daripada perak dan kecil, tepikan tu daripada perak tapi kecil, dalam masa yang sama bukan tujuan, ya tujuan tepikan tadi adalah untuk perhiasan, maka makruh eh, makruh. Tetapi kalau dia kecil kerana ada keperluan, dah kalau besar tadi pun tak ada masalah, kecil kerana keperluan lagi-lagilah tak ada masalah eh. Dan tidak pula makruh. Kalau tadi besar kerana ada keperluan makruh sebab dia tu orang nampak perak tu eh. Katakan contoh kita ada gelas, gelas kita pecah eh. Gelas kita pecah, katakan gelas kita retak, akhirnya kita nak nak ikat, kita nak macam letak, kita nak nak tape, kita nak pisah ni kateri dengan dengan perak, dan pateri itu besar tapi ada keperluan eh. Maka ketika itu makruh. Tapi kalau pateri itu kecil je tidak makruh eh. Ini kalau isunya daripada perak. Saya ulang sekali lagi, kalau tadi kita dah bincang tentang saduran, yang ni tepekan pula. Contoh macam pateri tadi termasuk dalam dalam dalam tepekan tadi lah eh? Ataupun babah eh? Kalau benda tu daripada perak, benda yang menepek tu perak tetapi besar untuk tujuan perhiasan haram. Benda yang yang menepek tu besar tetapi untuk keperluan makruh. Kalau benda menepek tu kecil tetapi untuk tujuan perhiasan makruh eh? Tujuan perhiasan makruh, dia kecil daripada perak tapi untuk tujuan perhiasan makruh. Kalau dia itu apa namanya kecil dan ada keperluan tidak makruh. Selesai perak eh. Emas macam mana? Emas lagi senang nak bincang. Emas kecil besar tujuan pengguna pun haram. Selesai. Okey. Tepek macam mana pun haram eh? Berdasarkan pandangan al-Imam Munawwi. Kalau kalau apa? Kalau buka dalam Minhajul Talibin khilaf lagi tu. Tapi yang di muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang dianggap standard dalam mazhab Imam Syafi'i, emas kecil ke besar ke, ada keperluan ke tak ada keperluan ke, haram digunakan eh. Melainkan kalau memang contoh macam gigi tadi eh, yang boleh menyebabkan dia jadi rosak gigi dia, melainkan terpaksa guna peremas ataupun hidung peremas, maka ketika itu memang boleh eh, atas dasar keperluan. Keperluan yang yang mendesak lah eh. Kalau sesaji sikit-sikit tu, keperluan sesaja tu boleh je guna benda lain. Tapi kalau pakai manis sedap sikit lah ha, yang tu haram lah. Okey, soalan yang Ustaz Faizmi timbulkan tadi, suasa. Suasa tu apa benda sebenarnya? campuran perak. Emas dia campur dengan perak. Saya tak tahu. Saya tak tahu, wallahualam. Saya tak tahu dari segi perbahasan hukumnya macam mana. Sebab dalam kitab yang setakat saya baca dibincang dari segi tepek dan juga dari segi apa namanya, dari segi sadur tadi. Tapi kalau emas dicairkan campur dengan satu benda lain yang dengan besi ya, dicairkan gabung sekali dengan emas, saya tak pasti wallahualam dari segi hukumnya macam mana. Ke kawan-kawan ada yang pernah membaca pandangan para ulama dalam isu ini? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi satu soalan yang baik, sebab kadang-kadang orang tanya suasa tu apa dia? Ada pernah tu baca? Kau ada pada Masyaf Fatwa kan macam mana ke? Tak boleh? Mutlakan? Walaupun mah tu, sikit tu banyak. Gitu kan? Wallahualam. Tapi saya sepribadi saya tak tahu. Tak apa kan? Kau kena jawab tahu juga. Tak tahu lah. Alhamdulillah. Nanti saya merajah balik lah. Kalau saya sempat, saya merajah balik. Okey, alhamdulillah selesai. Perbahasan berkenaan dengan penggunaan sebarang bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Okey, boleh kita lajak lagi? Boleh. Boleh, ya? Saya tengok dalam rakaman saya ni dah 1 jam. Boleh lagi? Nah, suku boleh, ya? Baik, kita masuk satu lagi lah. Perbahasan berkenaan dengan masuk gigi. Okey, selesai. Ayo, dah selesai dah. Dah tahu nak guna yang mana ni. Kita nak start wuduk dah ni. Bila start wuduk, antara benda yang disunatkan ketika berwuduk adalah menggosok gigi. Jadi kita masuk dalam perbahasan as-siwak. Yaqulul Imam Ibnu Abi Yaqulul Imam Abu Jamrah ma'azratan Yaqulul Imam Abu Syuja'in radhiyallahu ta'ala anhu wardah faslun wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-sha'imi wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. Baik. Kalau dalam sebahagian nuskhah tuan-tuan, وعند القيام إلى الصلاة itu tidak wujud dalam sebahagian nuskhah. Tapi kebanyakan nuskhah memang ada kalimah wa indal qiyami ila salati. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, maksud kepada matan ini adalah satu fasal yang membincangkan berkenaan dengan bersugi. Bersugi ni gosok gigi lah. Bersugi ni maksudnya gosok gigi. Kita gosok gigi pakai kita punya buruh gigi ya. Buruh gigi itu juga dianggap sebagai alat sugi ya. Alat sugi ni sebarang alat yang kesat. Sebarang alat kesat yang boleh membersihkan gigi. Contohnya kain berca. Kadang kita mandi pakai kain basah, kain basah itu juga kita boleh jadikan sebagai penggosok gigi. Kita belit tangan kita dengan kain basah, lepas tu kita gosok gigi, boleh. Lepas tu kalau tangan yang kesat macam mana? Kebetulan tangan kita bukan tangan lembut. Tangan kesat buat kerja berat. Jadi tangan itu kesat. Boleh tak? Ini memang bersih gigi ni. Tangan kesat ni. Kematu dahsyat. Boleh tak guna tangan sendiri? Kata para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, tangan sendiri tidak dianggap sebagai kain sugi. Tapi kalau tangan orang lain yang kesat, boleh guna. Dalam kitab disebut begitu. Sebab benda yang bersambung dengan kita itu tak panggil alat. Tapi benda yang tak bersambung dengan kita, boleh panggil alat. Tetapi kena minta izin dia lah. Ha, contoh. Kalau kita tak minta izin dia, tak boleh lah. Senaya ke tangan dia. Apa sahaja ni? Dia tak guna sekejap. Nak usuk gigi. Okey, silakan. Contoh kan. Maka dibolehkan. Tapi dengan syarat tangan itu kesat dan boleh membersihkan. Kalau tangan lembut, tak ada apalah. Gigi pun tak keluar cekanau dia. Tak keluar dia punya. Kuning-kuning gigi tu tak keluar. Okey, apa lagi? Buruh gigi kita ikutlah. Cuma kayu yang paling terbaik adalah kayu arak. Kayu arak iaitu kayu sugi hari ni. Orang jual-jual kayu sugi tu. Baik, itu adalah kayu arak. Sejenis pokok yang saya sendiri tak pernah tengok pokok tu. Pokok tu tak ada di Mesir lah rasa. Ha, kayu arak, pernah tengok pokok tu? Saya tak pernah tengok. Tak tahulah kalau belah-belah kampung ada. Pernah tengok? Wallahualam, tak saya tengok. Cuma kalau di Mekah banyaklah kayu tu. Dia dapat mana, kita tak tahulah. Saya bukan belajar di Mekah ataupun di Madinah. Tapi di Mesir gamaknya Tak ada. Sebab saya tengok tak ada pun dia kata diperbuat daripada Mesir. Semuanya diperbuat daripada Arab dan sebagainya. Arab Saudi. Okey, kayu arak tu kayu yang terbaik. Eh? Tapi kalau tak dapat kayu arak, kayu pokok manggis pun boleh. Apa saja yang kesat. Eh? Termasuk tangan kawan-kawan kita. Yang kesat lah. Okey, itu dinamakan sebagai gosok gigi. Eh? Subhanallah. Ini adalah satu fasal yang membincangkan berkenaan dengan bersugi. Bersugi adalah disunatkan pada semua keadaan. Tak ada satu keadaan pun yang haram bersugi. Bersugi yang jatuh haram ada. Kita pakai kayu sugi orang, tak minta izin, haram. Kayu sugi orang tu kita patahkan tak minta izin, haram. Tapi perbuatan bersugi itu tidak ada yang haram. Tidak ada waktu haram untuk bersugi. Tetapi kadang-kadang kita, perbuatan kita bersugi jadi haram kalau kita guna kayu sugi orang contoh. Bersugi adalah disunatkan pada semua keadaan. Yang pada mana keadaan pagi, tengah, petang, malam, tengah malam tak ada masalah. Nabi, di saat Nabi hampir wafat pun Nabi nak sangat bersugi. Isyarat Nabi, Nabi mengisyaratkan tinggi sangat nak bersugi. Akhirnya diambil satu kayu sugi, Sayyidatuna Aisyah gigit kayu sugi tadi supaya kayu itu lembut untuk Nabi gunakan. Akhirnya kayu itu diserahkan kepada Nabi, Nabi pun bersugi dengan kayu yang dimamah atau digigit oleh Sayyidatuna Aisyah. Lantas Sayyidatuna Aisyah menyatakan, ketika Rasulullah wafat, air liurku berada dalam mulut baginda Nabi. Mula-mula saya tak pernah faham tu apa maksud dia kan. Rupanya iaitu ketika mana, ketika Nabi saat wafat, Nabi ingin nak bersugi, Sayyidatuna Aisyah gigit. Jadi air liur rasa Sayyidatuna Aisyah ada pada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua keadaan disunatkan melainkan selepas kecondongan matahari bagi orang yang berpuasa. Bila matahari condong? Bila masuk waktu zuhur lah. Maksudnya ketika masuk zuhur, ketika itu orang yang berpuasa, dia tidak dituntut untuk gosok gigi dalam mazhab Imam Syafi'i. Bermula daripada masuk zuhur sampailah maghrib. Masuk saja maghrib selesailah. Daripada waktu zuhur sampai sebelum maghrib, itu adalah waktu yang makruh. Waktu yang seseorang itu kalau dia berpuasa, dimakruhkan dia bersugi. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Diambil daripada hadis Rasulullah yang berbunyi, la khulufu fami sa'imi atyabu indallah min rihil miski. Sepotong hadis Rasulullah pernah bersabda, bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih digemari oleh Allah, lebih wangi di sisi Allah, lebih daripada harumnya kasturi. Kata para ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, biasanya orang berpuasa mulut dia mula berbau ketika masuk zuhur. Pada pagi tu dia tak makan ni apa semua, jadi bila masuk zuhur tu mulut dah start bau dah. Maka kalau kita bersugi, kita menghilangkan bau yang disukai oleh Allah, maka menghilangkan benda yang berunsur ibadat itu dimakruhkan walaupun tidak diharamkan. Macam kita mandi junub contoh, lepas mandi junub kita lap badan ataupun kita sisih-sisihkan, kita ambil tangan kita sisihkan air yang ada di tangan kita sampai air itu hilang daripada badan kita selepas kita mandi junub pun dimakruhkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Biarkan dia kering dengan sendiri. Sebab seakan-akan kita tak nak kita berada dalam suasana ibadat. Seakan-akan begitu. Maka apabila kita menghilangkan kesan ibadat, maka itu tidak dituntut. Tidaklah haram, tapi makruh. Walau bagaimanapun, bersugi pada tiga tempat ini adalah sangat-sangat disunatkan. Ada tiga tempat yang sangat disunatkan. Yang pertama, ketiga perubahan bau mulut disebabkan oleh penahanan dan selainnya. Para ulama beza pendapat apa maksud penahanan ni. Ada yang kata dia tak bercakap. Contoh ada orang tak bercakap, saya tak bercakap sampai 20 minit tak bercakap. Lepas tu dia sekali bercakap, wah, itu pengsan orang, bau dahsyat. Maka ketika dia nak, sebelum dia nak bercakap, elok lari gosok gigi. Dia tahan gigi dia bercakap, berbau mulut dia. Ataupun dia menahan diri daripada tak nak makan dan tak nak minum. Maka ketika itu juga dia hendaklah selepas itu dia bersugi. Kalau mulut dah berubah dengan sebab penahanan tadi, sama ada tak nak makan ataupun dia tak nak cakap, akhirnya berubah bau mulut dia, elok dia bersugi. Satu lagi, ataupun dengan sebab benda lain, mulut berubah dengan sebab makan petai contoh. Dia nak bagi kuliah ni tapi hentam petai sampai 1 kg. pengsan makmum, maka ketika itu dia hendaklah bersuci. Yang kedua, ketika bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur, memang sebab bila bangun tidur kita tak cakap, mulut kita tertutup, menyebabkan berubah bau mulut kita. Ketika kita bangkit daripada tidur, kita disunatkan gosok gigi. Dan yang ketiga, ketika kita bangun untuk mendirikan solat. Ketika kita nak mendirikan solat, kita disunatkan untuk bersugi. Sebab tu kalau kita tengok sebagian para ulama, ataupun sebagian kawan-kawan kita, dia nak semayang je, dia bersugi. Dia siwak, walaupun taklah siwak teruk-teruk, just lalukan tu pun dah okey dah. Sebab kita masa wuduk, kita dah gosok gigi betul-betul dah. Jadi sebelum kita nak sebelum nak angkat takbir tu, kita gosok gigi sekali. Hatta kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, lepas habis semayang wajib untuk nak semayang sunat. Sunat juga, kita gosok gigi lagi. Cuma kena jagalah, kadang-kadang kita buat benda tu orang jadi geli pula. Dengan ilio kita buat. Lepas tu kita letak, tunjuk kat orang pula jadi geli. Eloknya kita carilah benda, tutup kan. Setiap kita gosok gigi, kayu sugi kita itu kita letak pada benda yang bekas. Hari ni kadang-kadang ada macam pen tu. Setiap kayu sugi boleh tutup, jadi orang tak geli. Ini kalau letak pula tempat sujud, orang sebelah tu dah tertekan. Nampak pula ngeri, nampak ilio kita. Dah pula. Kalau ilio kita pula, mengotorkan masjid pula. Jadi benda-benda itu kena jaga. Boleh juga kain serban. Cuma kalau kita buat tu takut orang geli pula. Ada juga para ulama yang berpendapat, bukan maksud dia bersugi ketika nak solat tu, ketika kita dah pergi nak solat. Tapi sebelum kita nak solat tu, kita gosok gigi siap-siap. Ada juga ulama berpendapat seperti itu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kita, setiap kali nak semayang, walaupun tadi contoh dah semayang wajib dah, nak semayang sunat ba'diyah, kita gosok gigi sebelum kita angkat takbir. Itu dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Baik, saya rasa kita berhenti setakat ini dahulu. Kita berhenti setakat ini dahulu. Ada soalan? Kalau ada? Macam mana? Yang macam alat kumur-kumur tu. Alat kumur-kumur tu tidak dianggap sebagai menggosok gigi. Sebab syarat benda gosok gigi dia adalah benda yang kesat. Melainkan kalau apa cecair itu dikeraskan sampai jadi kayu dan kesat, apa boleh lah. Tapi kalau kita kumur-kumur dengan apa cecair tadi, memang dia bersih gigi, membunuh bakteria, tapi itu tidak dinamakan sebagai menggosok gigi. Saya rasa sekadar itu dahulu, insyaAllah. Ada soalan lagi? Cuma isu apa namanya suasa tu, insyaAllah saya akan cuba, saya cuba rujuk balik lah. Kalau tak dapat, saya tanya pada guru-guru kami di Al-Azhar nanti. Hari ni senang Kuluha bil Facebook. Semua dengan Facebook, mudah. Baik, saya sekadar itu dahulu, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memberikan peluang untuk kita bertemu sekali lagi. Cuma tuan-tuan, saya insyaAllah 18 bulan ni pergi ke Sabah untuk bantu gerak kerja pilihan raya di Sabah. Jadi balik 4 bulan 5 bawa balik semua ke Semenanjung. Apa namanya, kalau ada rezeki nanti kita jumpa lepas tu. 5 bulan 5 nanti selepas pilihan raya.